Tempatnya sama. Antara yang dan yang pengikut. Jalatun wahidatun, bukan? Apa sama muannas? Kolamun wahidun, kolaman isnan, majallatan isnatan. Itu kaidah untuk angka 1 dan 2. Untuk angka 3 sampai 10, nah ini terbalik. Terbalik. Jadi kalau bendanya muzakkar, maka angkanya muannas. Kalau bendanya muannas, angkanya muzakkar. Nah, contoh ini nih. Talasuh majallati. Dan bendanya dijamakkan ya. Dijamakkan. Talasuh majallati. Majallah kan muannas. Tapi pakai talasuh. Terbalik. Kolam aklam. Talatatun aklam. Nah, itu yang harus diingat-ingat terus ya. Jadi nanti bilangan belasan dengan tumbuhan lain lagi ada lagi kan. Nah, kemudian angka 3 dan 10 ini posisi benda yang dihitung itu adalah sebagai mudhofun ilai. Karena dia mudhofun ilai maka dia majrur. Majrur semua kan? Majallatin, aklamin, lalu kira itu ya. Coba lanjut halaman 30. Nah, karena Pak Mas belum baca, ya silakan dibaca. Ahadihi wasatukan. Ahadihi wasatukan. Sambil diterjemahkan. Apakah ini ditulis furosan? Ditulis ya. Apa ini ditulis milikmu? Iya. Iya. Ini ditulis milikmu. Iya. Kam furosan tanah. Kam. Berapa? Berapa ditulis yang kau punya ini? Iya. Litis o furosati. Furosati. Litis al-furosati. Ini buku milikku. Saya memiliki 9 buku tulis. Aina hukurotuka. Dimana Hujurat Surat al-Hujurat. Kamar. Di mana kamar kamu? Aina hujuratuka. Hujurati runaka. Kamarku. Apa runaka? Di sana atau di sini? Di sana. Kalau di sini? Huna. Gak pakai K. Huna aja. Huna. Runaka. Terus? Hujurati runaka. Kamarku ada di sana. Tam minasyat, tam minasyat dan fiha. Mana minasyat? Kemocan. Berapa kemocan di dalamnya? Iya. Dalamnya maksudnya di mana? Dalam kamar. Kamar. Di hujurati minasyat. Di hujurati minasyatani. Di dalam kamarku ada minasyatan dua iya misalnya dalam kamarku ada dua saya kamu coba perhatikan ada berapa kamar di dalam rumah kamu di beti arba'u furatin di dalam rumahku ada 4 kamar halik salah satu ala maktabi. Apa tolasa? Aina tolasa? Penghapus ya? Iya, penghapus. Bahari. Ya. Apakah penghapus itu ada di atas meja? Iya. Lah, balik di atas saluran. Tidak. tetapi dia ada di bawah papan tulis. Iya. Rasa tanduna berapa kapur ya? Penghapus tadi. Berapa penghapus bisa di sana? Di sini. Di sini. Gunakan ya. Berapa penghapus di sini? Gunakan olah satu wahidah tuh. Di sana ada satu penghapus ya. Ainar arogan. Aroba ini andong, bokar, andong, andong. Di mana andong itu? Al aroba itu besar. Andong itu ada di besar. Asyari punaka. Jalan pada dia jalan. Jalan. Korik ya? Sama, korik juga, tapi cari lebih luas, lebih besar. Kalau arbatu isyari, andong itu ada jalan. Tam arbatan gunakan, berapa andong sana? Gunakan arbatan, misalnya ada dua andong. Kam ajalatan saya di mana? Berapa? Ya. Ajala itu roda ban. Roda. Berapa roda andong itu? Sayara BMW. Sayaro Avanza mobil. Ya. Berapa roda mobil itu? Ya. Berapa roda yang dimiliki mobil? Berapa roda yang dimiliki mobil? Saya roti arba'u ajalatin. Mobil itu memiliki 4 roda. Berarti kan jamaknya ajalat. Kam saya robat fil Madina. Berapa mobil yang ada di kota itu? Madinah kota ya? Iya kota itu. Berapa mobil yang ada di dalam kota itu? Yang ada di kota itu? Fiha saya rotun. Saya rotan. Fiha saya rotun. Saya rotun. Fiha saya rotun. Saya rotun. Dalamnya banyak mobil. Ya, di kota itu banyak mobil. Nah, sepertinya itu. Ini kita membaca. Kenapa panjang pendek? Tapi saya berapa? Nah, ini. Sayyaratun beda artinya. Kalau sayyaratun satu mobil, sayyaratun sama. Iya, banyak. Nah, muslimatun. Muslimatun seorang muslim. Muslimatun banyak. Jadi itu pentingnya mat itu banyak mempengaruhi ya. Mempengaruhi ya. Kan beda kalau saya bilang begini. Amam al madrasati sayyaratun. Berapa mobil? Amam al-madrasati sayyaratun. Satu. Kalau saya bilang amam al-madrasati sayyaratun. Banyak. Jangan sampai yang kita maksudkan banyak mobil, kita bilang amaman makrosati saya rotun, tidak kita panjangin rohnya. Nah, menjadi salah paham nanti orang. Nah, lanjut. Ini juga Mas Den sudah baca, pokoknya Pak Mas ini semua baca semuanya. Terus Ana Muslimun. Sambil diterjemahkan aja langsung. Saya seorang Muslim. Iya. Anta Muslimun. Engkau seorang Muslim. Nahnu Muslimani. Kami seorang Muslim. Kami atau kita? Nahnu. Kami atau kita? Kami. Apa bedanya kami? Kalau kamu itu yang kita mau nggak ikut ya? Nggak ikut ya. Kita tahu. Kalau kita ikut, ikut ya. Nah, terserah mau pakai kami mau pakai kita. Ya. Tapi dalam bahasa Arab memang hanya ada nahnu itu kan. Bahasa Indonesia bagus itu kan. Jadi terlihat di situ. Ada kata kami dan kita. Dalam bahasa Arab nggak ada nahnu-nahnu. Konteksnya aja dia oh yang dimaksud artinya kita atau kami, suasana percakapan bisa arti kami bisa kita. Iya. Tapi karena di sini penulis kan tidak melibatkan kita. Karena kalau begitu ya, penulis enggak melibatkan kita, berarti terjemahkan kami aja. Nah, Musliman, kami seorang Muslim. Hah? Kami Muslimani. Oh, dua Muslim. Dua orang Muslim, saya dan saya dan kau. Anta mukmin. Kau seorang mukmin. Wasahibuka mukmin. Dan temanmu juga seorang mukmin. Wa ana mukmin. Dan saya seorang mukmin. Nahnu mukminuna. Kami orang-orang mukmin. Allah Rabbi wa Rabbuka wa Rabbuna. Allah Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan kita. Dua dia adalah Allah Rabbi, Allah Tuhanku wa Rabbuka Tuhanmu dan Tuhan. Dan Tuhanmu dia Tuhan kita. Ya. Muhammadun Nabiyuna. Muhammad Nabi kita. Al-Islamu dinuna. Islam agama kita. Lana dinun. Lana. Kalau li artinya saya punya. Lana kita. Itu agama kita. Kita punya. Kita mempunyai. Kita mempunyai agama-agama. Wal Islam, yaitu Islam. Nam muslimuna wal mu'minun. Wa mu'minuna. Nam muslimuna wa mu'minun. Kita seorang kita adalah orang-orang muslim dan mu'min. Abuka mu'minun wa muslimun. Ayahmu seorang muslim dan muslim. Umuka mukminatun wa muslimatun. Ibu kamu orang muslim dan muslimah. Abuka wa ummaka ummuka. Abuka wa ummuka mukminani wal muslimah. Wa muslimah. Abuka wa ummuka mukminani wa muslimani. Ayahmu dan ibumu dua orang muslim dan muslim dan dua orang muslim. Disuruh siapa? Ya itu sih. Terjemahkan aja dulu lana matrosan. Lana matrosatun ismuha. Kita memiliki sekolah namanya terserahlah. Al-hikmah ismuha. Lana matrosatun ismuha. al-hikmah. Kita memiliki sekolah yang namanya al-hikmah. Filkar madrasatu lana walil muslimina. Sekolah itu milik sekolah itu milik kita dan orang-orang muslim. Hal anta tilmidun fil madrasati ibtidaiyah. Apakah kamu seorang murid pada sekolah madrasah ibtidaiyah? Bukan. Itu SD. SD aja sebenarnya. Madrasah ibtidaiyah ini artinya SD. Kalau madrasah ibtidaiyah yang kita masuk MI itu ya, ya di Departemen Agama harus ditambah al-Islamiyah. Di madrasah itu ibtidaiyah di Islamiyah. Berarti itu umum ya? Umum ini. Ya. Hal tilmidun fil madrasah. Naam. Hal anta tilmidun fil madrasah ibtidaiyah. Jawab naam. Naam. Ana. Ana tilmidun filmat terus filmat terus satu tidak tidak terus terus la bal ana filmidun filmat terus satu tanawi ya iya coba kan dan seorang murid SMP SMP kalau MTS yang biasa itu al Islam ya al tak ya tambah al Islam setelah filmat terus satu tanawi ya juga al madrasah satu tanawi ya al Islam al Islamnya di belakang ya. Terus hal fi madrasatika darul lughah darsul lughah hal fi madrasatika darsul lughah apakah di dalam sekolahmu di sekolahmu apakah di sekolahmu ada pelajaran bahasa lughah itu bahasa bahasa apa ya? Bahasa aja al lughah ya bahasa. Nanti kalau misalnya bahasa Arab al-lugha al-arabia, bahasa Indonesia al-lugha al-indonesia. Naam, fiha darul lugha. Darsul lugha. Naam, fiha darsul lugha. Ya. Di situ situ ada pelajaran bahasa. Hada darsu hada darsu darsul lugha. Ini pelajaran yes, terbalik bahasa ini iya. Pelajaran ini adalah pelajaran bahasa iya pelajarannya adalah pelajaran bahasa ini bahasa lana salah satu jurusan ilmu milikku ada kita mempunyai tiga pelajaran dalam bahasa ya pelajaran bahasa lughatul arabiyyah iya al-lughah dia lughatul arabiyyah wa lughatul indonesia tu wa lughatul inggris Wallughatul Injiliyya bahasa Inggris yaitu pelajaran bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Coba nih halaman 32. Coba baca itu. Satu aja dulu. Halaman 32. Mu'annas. 32. Baca itu. Tapi untuk mu'annas. Untuk mu'annas ya. Wahidatun itu. Ya. Wahidatun. Asyaratun. Isnatani. Ya isnatani. Iya. Wahidatun. Isnatani. Salah satu untuk angka ini digunakan untuk mu'annas. Salah satu. Iya. Terbalik, kalau sudah tiga kata terbalik. Wahidatun istinatani talatun. Ya, talatun. Talatun. Arba'u. Hilangkan tanya semua, hilangkan. Arba'u. Khamsu. Ya. Khamsu berarti. Iya, khamsu. Situ. Iya. Sab'u. Iya. Tis'u. Iya. Tamani. Ash? Tamani. Tamani. Tamani. Tis'u. Asyaratu. Asyru. Asyru. Coba kalau orang pakai usolli arba'ah atau arba'atan, arba'ah roka'atin atau arba'ata roka'atin, arba'ah pada roka'atin mu'an wanas kan roka'atun wanas. Nah itu aja ingat itu. Usolli fardhal maghribi salata roka'atin, bukan salasata roka'atin. Itu asalnya salasu roka'atin, karena dia maf'ul bi dinasobka. Asalnya salas. Kalau subuh, usolli fardhal subhi roka'atain. Ataini, dua kan? Asalnya roka'atani. Dan rok atas ini karena dia nasab maupun di badal dan maupun atas ini. Nah, enggak usah semuanya lah ya. Nah ini nih, tadi kan belum ini ya Mas Jan, belum ini ya Atan Tamrin 17, belum ya? Belum. Isilah titik-titik ini yang menunjukkan angka K sebenarnya hilangan dan yang di bilang dan yang dihitung, benda yang dihitung maksudnya. Atau ya, bukan dan, atau. Jadi bisa isinya itu bisa berupa benda yang dihitung, bisa juga berupa angka. Ada yang berupa angka dan bisa, ada yang berupa angka isinya, ada yang berupa benda yang dihitung. Nomor satu, coba Mas Jan. Maksudnya apa? Fi manzili wahidatun alaiha isnatan. Fi manzili di rumah itu ada titik-titik satu. Hujratun wahidatun alaiha. Temoceng. Nah. Minasyatanisnatan. Dua kemocan. Gantung berarti ya. Nah, nomor dua. Saya lagi. Dicoba bahas itu. Majalah Latin. Saya mempunyai 6 titik-titik dan teman saya mempunyai titik-titik majalah. Satu angkanya, satu tulis. Di situ poros satin. Majanya. Di situ porosata. Iya betul itu. Kurosatin kan sama. Di situ kurosatin walisahibi talatu majalatin. Talatu majalatin. Ya, talatu majalatin. Karena majalah muannas ya. Salasu majalah. Ya, terus nomor tiga keselengsingan ya. Kam bijani di syarif unaka sajaratin. Sudah ada kata Jarak pohon. Berapa pohon? Berapa? Tunggalnya apa sajarah? Sajarah kemana tunggal? Apa tunggalnya? Sajarah tun bukan jama. Sajarah tun. Kalau didahului oleh kat, sajarah tun. Sajarotan, ya. Kan. Kalau didahului oleh kan itu nasab dia. Kan sajarotan. Dijani bisyar. Sudah semua. Kam sajarotan dijani bisyari, berapa pohon di samping jalan? Jalan. Pinggir jalan. Ya, pinggir jalan. Di sana ada sajarotan. Arba'u syajarot. Syajarot. Khamsu syajarot. Sittu syajarot. Terserah yang penting muzakkar ya. Pak. Bil yaum wan laylati salawat titip. Ada titip sholat. Di malam. Dalam sehari semalam wal yaumil aksar wal lailati sholat, sholat ada berapa sholat? Dalam sehari khamsu bil yaumil wal lailati khamsu sholawat khamsu sholawat lima sholat. Dan om satu ya, karena sholat itu atas. Maka om su angkanya yang menunjuk om su salawat. Kenapa ini tidak langsung di asmaul tulisan? Dan mana? Artinya kan sholawat taknya nggak ada. Oh, nggak ada artinya. Taknya. Ya kita ya, kan sudah tahu kan sholawat itu. Iya. Om su sholawatin. Mana belajar? Kan ini gundul itu. Makanya kan saya bilang tadi untuk kalau menghitung angka 3 sampai 10 bendanya itu menjadi mudofun ilai. Mudofun ilai itu ikhrobnya majrur, tandanya kasroh. Di sini kasroh. Kenapa kasroh? Karena ini jamak muannasah. Kalau nanti dia jamaknya anu jamak misalnya jamak taksir tapi guermunsorik itu bukan kasro tandanya tapi bisa fathah seperti ini jaridatu nabatnya jaridatu republikan dan orang jaridatun ya jamaknya apa? Jaro idu orang. Ini satu koran, ini banyak koran. Coba, saya mempunyai lima koran. Komsu Jarotatun Pen. Yang ini dipakai jamaknya. Komsu Jaroida. Kalau dulu udah pasti salah, kan mudhof nilai majrur kan? Komsu Jaroida atau hom sujaro ida yang betul hom sujaro ida karena dia isim guer munsorib kita sudah di ya ini kan sudah di akhirnya isim guer munsorib itu tanda jarnya bukan kasro tapi fathah guer munsorib. Nanti ada ketentuannya itu kita belum membahas itu. Tapi yang penting tahu bahwa ada yang namanya guer munsorib. Lanjut. Salatul isya'i arba'u raka'atin. Iya, raka'atin. Salatul subuhi Ataini. Hah? Kenapa rokataini? Biasanya gitu. Sholat tuh, kalau itu diusolli, kalau sholli harus dibaca rokataini. Kalau ini enggak ini. Sholat. Sholatus subhi. Subhi. Nah, coba sekarang subhi. Ini. Ini. Sholat itu apa jabatan? Tadi kalimat apa? Hah? Mubtada. Sholat itu mubtada ya. As-subhi mudhofun ilaih. Sholat subuh. Dua rakaat kata. Khobar itu kan? Rokata. Rokata ini khobar kan? Khobar itu apa irobnya? Marfu kan? Apa tanda rofaknya? Tanda rofak musanna alif. Alif. Kalau di situ baca rokata ini gak rofak dia. Padahal ini khobar. Khobar itu harus rofak. Nah beda dengan usolli fardhu subhi rokata ini coba. Usolli itu fi'il kan? Fa'ilnya ana tersembunyi. Usolli fardhu. Fardhu itu maf'ul bi. Makanya mansub nasab. Saya sholat, sholat apa? Sholat fardu as-subhi mudhofun ilaih. Nah, sholat fardu subuh ini dijelaskan rokataini. Rokataini menjelaskan fardu. Fardu itu, apa tadi iroknya? Mansub kan? Maka yang menjelaskan ini juga harus mansub. Maka dibaca rokataini. Cuma beda kalau fardu tanda mansubnya fathah karena mufrad. Kalau rokata ini tanda maksudnya ya, ya karena musanna. Nah, kalau yang di sini rokata ini dia marfu khobar dia. Kalau dijelaskan begini pasti paham karena sudah pernah belajar. Yang ribet itu kalau masyarakat awam nggak bisa ngaji nanya itu. Kalau masih kan waktu kecil ya, waktu kecil ini cerita. Sebentar. Ya ada orang nggak tahu dia bisanya ngaji baca aja. Nanya ke kakek saya, Pak Kiai, kenapa sih kita sholat kalau sholat maghrib salah surat ta'atin? Ya. Salifat wal maghrib salah surat ta'atin. Tapi giliran rokaatin kan semuanya rokaatin, arba rokaatin ya, rokaatin rokaatin. Kok giliran subuh rokata ini gitu susah menjelasinnya itu kalau orang ini saya lihat kakek saya dia cuma senyum-senyum susah menjelaskan itu. Nah kalau yang bisa dari sisi ilmunya ya. Iya orang awam nah, ya udah kalau kayak begini udah pokoknya kamu baca aja begitu udah jangan sampai ketukar-tukar nggak usah dijelaskan ini percuma dia nggak tahu. Coba nomor 6. Suratul Fatihah. Satu ayat. Iya. Artinya surat Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Bukan memiliki. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Jangan pakai kata memiliki. Kecuali kalau ada li suratil Fatihah. Pakai li. Li suratil, nah itu juga ti ya, dibaca surati karena ada li huruf jar. Li suratil fatihati sabamu ayat. Berarti lurus aja nih surat fatihah sabamu ayat. Ayat. Ya. Apa jabatannya surat itu? Surat itu mubtada. Mubtada. Al-fatihati khobar. Ish. Oh, mudhofun. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Khobarnya mana? Ayatin mudhofun ilaih. Coba pakai li, saya ganti. Li suratil fatihati sab'u ayatin. Yang mana mubtada-nya? Lupa. Sab'u. Ah, sab'u. Khabar muqaddam. Muqaddam. Khabar muqaddam atau mubtada mu'akhar? Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar itu sab'u ayat. Jadi mubtadanya satu. Li suratil fatihah itu menjadi khobar mukhod. Khobar mukhod. Itu pengaruhnya. Ya, 7. Umru akhi akhis sogir. Umru akhis sogir. umur saudara. Saudara kecil maksudnya apa ini istilah? Adik. Iya. Yeah. Adikku. Adik yang laki-laki. Salasu. Sanawati. 3 tahun berapa bulan? Wah. Kom satu. Ashuri. 5 bulan. Bagus ini lagi. Umur Ahis Sabir. Salasu sanawatin wasittatu ashhurin. Mana mubtadanya? Kalimat ini mubtadanya mana? Umru ya. Umru mudhaf. Akhir mudhaf pun nilai. Apa tanda majrurnya akhir? Ya. Ya, kenapa ya? Abun, akun. Ya, apa itu namanya? Isim yang? Isim yang lima. Isim yang lima. Akhir. Aku pada rapat. Asalnya aku. Akhir. Mudhaf nilai itu akhi akun as-saghiri sebagai sebagai na'at majrur juga ya, karena akhi majrur maka dia juga ikut majrur. Itu majrur juga akhi saghir. Kalau kakak apa kira-kira bahasa Nabil. Iya, tambah tak ganti aja as-saghir dengan al-kabir. Itu menjadi kakak ya. Kabir. Mana khabarnya? Salas. Sanawatin. Dofut. Mudhaf. Wasittatu ashur. Sittatu ma'duf. Ma'duf ke salas. Ashurin mudhaf. Coba halaman 34. Baca dulu, Mas Umi. Mufrad, jamak, kesamping aja, kesamping. Faslun. Faslun. Fusulun. Ya, terus kesamping. Maktabun. Maktabin. Sahnun. Sukunun. Manzilun, manazilun, jaibun, tiyubun, madrasatun, madarisun. Ya, ganti. Talibun, tullabun, nafidatun, nawafidun, amilun, ummalun, maidatun, mawaidun, qadimun, quddamun, fatihatun, Fawakihu. Misalatun Wasailu. Ustahun Mafatihu. Haritotun Harakitu. Uskurun Usafiru. Asafiru. Jaridatun Jaraidu. Tilmidun Salamidu. Muslimun Muslimuna, muslimatun, muslimatun, mu'minun, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatun, mu'minatun, terus salihun, salihuna, salihatun, salihatun, kafirun, kafiruna, kuffarun, kafirutun, Kafirotun. Faslun apa ini? Salas. Sahnun. Kiri. Jaibun. Jaibun. Saku. Maktabun. Dampak. Ya. Manzilun. Yes. Al-hujratu fil manzi. Fil manzi di hujratu. Rumah. Rumah. Madrasatun. Sekolah. Sekolah. Talibun. Guru. Yes. Siswa. Siswa, mahasiswa. Atau siswa boleh. Sebenarnya talibun bisa siswa, bisa mahasiswa. Amilun. Kerak karyawan pekerja. Odimun bantu. Nafidatun jen bila jendela. Makidatun meja hidangan. Meja hidangan. Dan juga ma'idah hidangan itu sendiri. Fakihah itu Fakihah Mislu tufa al-burtukol al-maus al-tamar buah-buahan. Buah-buahan. Risalah itu surat. Surat. Kharitatun surat gambar. Kharitatun Sumatra Jawa. Berita. Jaridatun tadi koran. Koran. Miftahun harus tahu kunci. Kunci tahu janda. Usburun. Usburu merpati burung. Irum. Hah? Kok irum? Sama. Sama. Tilmizun. Murid. Murid. Muslimun. Orang muslim. Islam. Mu'minun. Seorang mu'min. Muslimatun. Mu'minun udah tahu tuh ya. Solihun. Udah. Kafirun. Udah. Solihatun. Kafirun. Nah ini maksudnya di dipisah-pisah begini bahwa nah di sini ada berapa macam jamak kotak ya apa ya kotak 1, kotak 2, kotak 3 itu jamaknya jamak taksir semua ya 1, 2, 3 kolom apa baris? Hah? Kolom apa baris? Ya yang ya ada ini ke bawah itu baris. Baris ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi muslimun bukan muslimun. Nah, baris ke empat dan baris ke salim. Lima. Salim. Nah, itu muzat apa salim gitu. Yang kolom satu. Kolom satu itu adalah muzakkar. Kolom ketiga muannas. Nah, maka jamaknya mengikuti. Jamaknya masing-masing jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Muslimun, muslimuna misalnya. Muslimuna kembali ke jamak muzakkar salim. Tapi khusus untuk kafirun ini ada dua jamaknya. Kafiruna bisa jamak muzakkar salim, bisa juga kufar jamak taksir. Nanti banyak yang begitu. Ada beberapa kata yang begitu. Nah, misalnya contoh yang lain, talibun. Talibun itu kalau jamak muzakkar salimnya bisa talibuna. Tapi taksirnya tulabun. Bahkan jamak taksirnya ada dua, talabatun juga bisa. Ini tulabun. Jadi yang beraturan itu yang di baris ke empat dan ke baris 1, 2, dan 3 itu tidak beraturan. Sekalipun tidak beraturan, namun kita lihat misalnya ini. Kita lihat ini anu aja ini ya, wawasan aja. Sebenarnya enggak belum sampai ke sana, tapi kita kasih tahu aja. Coba perhatikan. Faslun sahnun jaibun. Lihat jamaknya. Usulun, suhunun, juyubun. Tambah wawu. Apa kesamaannya? Tambah wawu. Apa kesamaannya? Sama-sama huruf pertama dan kedua dhamma. Ya. Dhamma. Terus diikuti oleh wawu mati. Usulun, sehingga polanya fu'ulun. Wajar. Tapi jangan bertanya begini. Benda apa saja yang jamaknya polanya fu'ulun wawu? Kita enggak begitu, bukan itu maksudnya. Faktanya begitu, setelah dilihat kok berpola fu'ulun itu aja. Stop saja di situ, jangan kaji lebih jauh. Terus maktabun, manzilun, madrasatun, menjadi makatibu, manazilu, madaris. Apa kesamaannya? Hah? Huruf pertama dan kedua sama-sama fathah, ya, jamaknya. Terus diikuti oleh alif. Ya. Nah, terus huruf yang keempat kasrah semua, kan? Seolah-olah polanya mafa'ilu polanya maf'alu mafa'ilu. Ya, kalau tadi kan fu'ulun, ya fu'sulun, sekarang mafa mana makati manazil madaris. Coba masjidun, siapa ini? Masjidun masajid. Apa lagi yang kalau kita baca, sering baca Quran kayak ketemu mar'atu ma'dinun, madain, ma'dinun, ma'adinun, tambang itu ma'dinun, ma'ad mar'atu ya? Mar'atu? Mar'atu jamaknya apa? Jamaknya mar'atu bukan jamak. Nggak. Oh, enggak masuk ke wajan ini. Enggak masuk. Ini jamak, pasti jamak kalau berpola. Apa ya? Betulnya. Karimun. Karimun. Karomat, karom. Maka makarim, innama bu istuni utamima makarim, jamak dari karim maka. Kok berubah hurufnya? Ya, berubah, bisa berubah. Berarti wajannya tambah ya. Makar. Bisa makromun, tunggalnya bukan karim, ya makromun. Manzilun, makromun, maka. Terus, talibun, amilun, khadimun menjadi tulabun, umbarun, buddamun. Huruf keduanya tasdid diikuti alif. Fu'alun, ya, fu'alun itu polanya tuh fu'alun. Tullabun, ummalun, kuddamun. Apa lagi? Kurra'un. Apa artinya? Kurra'un. Qari'un. Apa artinya qari'un? Pembaca. Jamaknya? Kurra'un. Coba. Hafizun. Apa jamaknya? Huffazun. Huffazun. Apa kabar Qur'annya? Para hufaz. Ustazun. Kalau ustazun enggak. Asatidz enggak. Ini enggak. Daimun. Apa? Daimun. Daimun apa? Harus. Ya, nafizatun Ma'idatun fatihatun. Jadi nawafidu mawaidu fawakihu. Polanya fawakihu. Ya. Fawakihu. Polanya fawakihu. Contoh qaidatun qaidatun qawaidu faidatun faidat qawaidu qawaidu ayo jaridatun ya enggak kalau jari itu jaro itu lain. Itu kalau jaya itu fa'a ilu, fa'a ilu. Kalau ini fa'wa ilu. Beda. Fa'wa ilu. Buat aja. Risalatun, haritatun, jaridatun. Jadi rasa ilu, hara itu, jara ilu. Nah, itu polanya fa'a ilu. Fa'a'ilu. Madinah pun banyaknya belum ada. Ya ini yang banyak dipakai nanti pola-pola miftahun usburun tilmidun menjadi mafatihu asafiru talamizu polanya apa yang fa'a'ilu fa'a'ilu ya misbahun masobi. Itu sebagian nanti polanya banyak polanya. Nah. Nah, coba nih. Baca matan. Yang mana? Madrasati. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasati fil Madinah. Madrasati fil Madinati. Au fil Quryati. Fil Madinati madarisu kabiratun. Wa fil Quryati madarisu saghiratun. Aina madrasatuka? Madrasati al Fi bisa di mana? Fi Tangerang. Fi Tangerang. Hal madrasatuka kabiratun? Naam, madrasati kabiratun. Coba terjemahkan. Sekolah kami, sekolah saya di kota atau di desa. Desa. Di kota itu ada sekolah yang besar. Sekolah-sekolah yang ada besar. Ada sekolah-sekolah. Jangan ya. Madar. Dan di desa itu ada sekolah yang kecil. Sekolah-sekolah yang kecil. Di mana sekolahmu? Sekolahku ada di Tangerang. Apakah sekolahmu besar? Besar. Ya, benar. Sekolahku besar. Jadi jamak taksir. Jamak taksir yang ghair akil. Apa ghair akil? Bukan orang. Itu dianggap satu perempuan. Dianggap satu perempuan. Nah, buktinya ini. Coba fil madinati madarisu kabiratun. Di kota itu banyak sekolah yang besar. ya. Madarisu kan madarisu mubtada ya. Mubtada muakhar. Kabiratun na'at kan. Na'at. Na'at itu kan match dengan yang disifati. Kabiratun. Kabiratun tunggal kan? Madarisu kabiratun. Jadi tidak perlu na'atnya dijamakkan juga. Kecuali nanti kalau orang misalnya muslimuna kabiruna. Itu harus begitu. Karena muslimun itu akil orang. Muslimuna kabiruna. Tapi kalau madarisu bukan kabiratun misalnya ya. Dia dianggap satu. Dan itu kaidah. Pokoknya benda-benda yang ghair akil kalau di kalaupun dijamakkan tetap dia dianggap satu muannas, satu muannas, mufrad muannas. Sehingga memberikan na'at seperti itu madarisu kabiratu. Madarisu shaghiratu. Coba masjid. Masjid-masjid yang luas. Masajidu wasi'atun masjid-masjid yang indah. Masajidu jamilatun rumah-rumah yang mahal. Apa ya rumah? Boleh, apa jamaknya? Betul. Buyutun mahal. Goliatun. Atau manazilu goliatun. Itu yang sifatnya. Dan sudah maju deh. Sudah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.